Mitra bisnis, perusahaan Rusia menandatangani MOU dengan Pemprov Kalimantan Timur untuk membangun rel kereta api yang menghubungkan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah dengan nilai investasi 2,4 miliar dolar Amerika. Namun Pemprov Kalimantan Tengah menolak ada pembangunan rel di wilayahnya karena dikhawatirkan akan merusak hutan lindung. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Ricardo Simanjuntak. Pak Ricardo, apa komentar Anda? Iya, begini, ada keinginan dari pengusaha Rusia untuk membangun jalan transportasi kereta ya. Lalu pemerintah daerah itu menolak dengan mengatakan jalur yang terlewat itu akan banyak merusak hutan lindung, kan gitu ya. Nah, jadi memang kita belum melihat pertama berapa nilai kebenaran dari investasi, tapi kita asumsikan itu benar dan juga kita juga belum memeriksa berapa juga tingkat keterlibatan dari wilayah hutan lindung sehubungan dengan penjalan transportasi itu. Tapi yang mau kita tangkap prinsipnya adalah dengan asumsi bahwa itu adalah benar, maka memang pernyataan pemerintah setempat itu saya pikir suatu pernyataan yang positif gitu ya. Artinya apapun alasannya, pembangunan itu tidak boleh dilakukan tanpa memperhitungkan konsekuensi lingkungan. Jadi kita mengenal proses pembangunan yang berkelanjutan. Nah, artinya jika misalnya jalur itu akan banyak menimbulkan kerusakan lingkungan, saya pikir itu suatu hal yang harus menjadi satu pertimbangan. Berarti kan bisnis itu kan jarang mengenal kata berhenti, artinya kata tidak secara absolut. Karena jika dikatakan tidak, maka dia akan mempunyai alternatif gitu loh. Alternatifnya kalau misalnya jalur yang dilalui itu adalah jalur yang terlampau banyak merusak hutan lindung, berarti dia harus memberikan alternatif melalui jalur lain. Karena pertanyaan lebih dalam lagi, apakah memang kita tidak membutuhkan transportasi untuk menyambung dua wilayah tadi? Karena kan dibangunnya transportasi kan akan membuat semakin mudahnya hubungan, semakin mudahnya lalu lintas manusia dan barang dan produksi gitu kan. Itu akan memberikan konsekuensi pertumbuhan dari wilayah daerah masing-masing. Jadi saya pikir pembangunan transportasi darat, baik laut ataupun udara, itu merupakan salah satu bagian dari alat pembangunan yang sangat penting. Kembali, kita setuju bahwa dia tidak bisa begitu saja melakukan pengerusakan terhadap lingkungan. Sehingga menurut saya, jika poin dari pemerintah daerah tadi mengatakan bahwa itu memberikan konsekuensi pengerusakan, dia harus memberikan alternatif dengan tetap melihat bahwa kesediaan atau ketertarikan dari pengusaha Rusia tadi itu merupakan satu kesempatan yang sangat baik untuk daerah, apalagi dengan nilai investasi yang begitu besar gitu. Memang kan kalau kita bicara soal masing-masing wilayah itu kan mempunyai kebijaksanaan ya, dan dia juga masing-masing wilayah itu juga mempunyai bentuk-bentuk kearifan lokal gitu kan, yang memang tidak bisa terkesampingkan begitu saja. Tapi pertanyaan lebih lanjut mungkin, apakah memang perbedaan pendapat antara dua pimpinan daerah tadi itu semata-mata hanya disebabkan oleh adanya pertimbangan lingkungan? Apakah tidak disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan lain gitu loh? Nah, ini yang perlu dikomunikasikan, mengingat jumlah investasinya besar, dia akan membuka tenaga kerja, dia akan membuka akses, dia akan membuka pintu-pintu kemajuan bagi aktivitas produksi di dua daerah itu. Jadi artinya dengan adanya dua perbedaan pendapat tadi kan, saya pikir itu wajar, nggak semua, nggak selalu orang satu pendapat. Tapi ketika perbedaan pendapat tadi terjadi, mungkin dua pimpinan daerah tersebut harus mencari satu solusi, ya kan? Karena kan jalur-jalur yang menghubungkan antara wilayah itu kan selalu memberikan konsekuensi positif bagi perkembangan dua wilayah itu. Jadi tidak hanya memberikan perkembangan pada satu wilayah, tapi memberikan perkembangan pada dua wilayah. Nah, sampai sejauh mana ini bisa saling memberikan keuntungan yang simultan atau yang bersamaan bagi kedua belah pihak, ini adalah hal-hal yang perlu dibicarakan gitu loh. Mungkin aja ya ada bagian-bagian yang dianggap pada satu sisi oleh pemerintah penguasa setempat gak terlampau menguntungkan dia. Tapi kan ini kan sesuatu hal yang tetap harus bisa dibicarakan. Jadi kalau ada satu pihak yang membangun akses dan itu dilakukan melalui suatu investasi besar dan juga tidak memberikan satu konsekuensi, artinya pengikatan yang tidak memberikan konsekuensi pengikatan yang bisa membelenggu pemerintah daerah, saya pikir suatu hal yang dipertimbangkan. Tapi saya berpikir kalau misalnya membangun jalan dengan investasi sebegitu besar, apa konsekuensi atau apa keuntungan yang akan diterima oleh pengusaha Rusia tadi? Ini suatu pertanyaan juga. Karena kalau misalnya katakanlah jalan tol aja, kalau jalan tol, kalau dia jalan tolnya itu nggak terlampau komersial, nggak ada yang mau bangun. bangun gitu loh. Tingkat aktivitas kendaraannya kecil kan orang nggak ada yang mau bangun. Nah pertanyaannya adalah jika itu adalah merupakan akses jalan yang melibatkan dua wilayah tadi, ada investor yang melakukan investasi sana, apa kira-kira kompensasi dari investasi itu yang akan diterima oleh investor tersebut? Apakah itu berhubungan dengan aktivitas bisnis yang dia lakukan di dua wilayah itu yang memang membuat bentuk atau jalan yang dibangun itu harus melalui wilayah-wilayah yang berdekatan dengan aktivitas bisnisnya? Nah, jika itu menjadi poin, memang alasan pemerintah, apa penguasa setempat yang mengatakan bahwa itu terlampau berisiko terhadap perusakan alam bisa masuk akal. Demikian pengacara Ricardo Simanjuntak. Saya Wendy Lim.